إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد أخواني في الدين أعزني الله وإياكم sebelumnya ana tadir tadi ada sedikit pembicaraan dengan beberapa pengurus sehingga terlambat. Yang kedua, ada beberapa perkara yang perlu untuk disampaikan sebelum kita masuk ke dars. Yang pertama, termasuk di antara rangkaian dari sunnah adalah adanya takbir muqayyad yang sebagaimana asar dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau bertakbir takbir muqayyad, takbir yang terikat dengan waktu tertentu, yakni setelah selesai salat-salat yang 5 waktu mulai dari fajar hari Arafah. Adapun takbir mutlak, maka ini perkara yang disyariatkan sejak masuk bulan Dzulhijjah, sehingga dengan apa yang telah datang dari Atsar bin Abbas, maka hendaknya kita menghidupkan sunnah ini. InsyaAllah besok kita masuk hari Arafah. Kemudian terkait dengan kaifiyahnya, apakah mendahulukan zikir ba'da shalah ataukah mendahulukan takbir, dalam masalah ini ada khilaf di kalangan para ulama. Sejauh yang kami temui dari fatwa mereka, Syekh Al-Albani rahimahullah pada silsilah Huda wa Nur, beliau berpendapat bahwa zikir yang mu'tad, yang biasa dibaca setelah salat 5 waktu, ini tetap ya dibaca selesai salat, yakni tetap didahulukan sebelum takbir. Adapun Syekh Utsaimin rahimahullah, ya beliau berpendapat sebaliknya, pada momen-momen yang demikian takbir didahulukan sebelum zikir yang mu'tad, yang biasa dibaca selesai sholat. Ala kulli hal, ketika di sana tidak ada nas yang sharih tentang kaifiyahnya, kemudian di antara para ulama sendiri ada perbedaan pendapat tentang masalah ini. Ya, perkaranya ya, wasi' luas bagi kita, siapa yang mau mendahulukan zikir setelah sholat sebelum takbir silakan, siapa yang mendahulukan takbir juga silakan. Baik. Ini terkait dengan takbir muqayyad. Kemudian Idul Adha tahun ini insyaallah jatuh pada hari Jumat ya. Dan ini bukan kali pertama yang demikian terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis yang diriwayatkan Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ad-Darimi dan Al-Hakim, dari hadis Zaid ibn Arqam radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, anna Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu sa'alahu, bahwa Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma ya, pernah bertanya kepada beliau, kepada Zaid ibn Arqam. Pertanyaannya, hal syahidta ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idaini ijtama'a fi yaumin wahid. Apakah engkau pernah mendapati, menyaksikan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua Id yang berkumpul pada satu hari? Ya, yakni Idul Fitri atau Idul Adha berkumpul dengan hari Jumat. Karena ini Id yang sifatnya usbu'i. Baik, adapun Idul Fitri dengan Idul Adha bersatu di satu hari, ini tidak mungkin, ya. Qala, dijawab oleh beliau Zaid bin Arqam radhiyallahu an, "Na'am." Qala, kata Muawiyah ibn Abi Sufyan, "Kaifa sana'a?" Lantas apa yang beliau lakukan? Jadi yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, "Shallal 'Id, thumma rakhasa fil jum'ati." Beliau salat Id kemudian memberikan rukhsah, keringanan terkait dengan salat Jumat. Faqala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaa'a ay yusalli falyusalli." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin untuk mengerjakan salat Jumat, maka silakan dia kerjakan. Ya, jadi dikembalikan kepada ganda, ya, seorang yang terkena, ya, kewajiban untuk mendatangi salat Jumat pada hari Id yang jatuh di hari Jumat, kembali kepada kehendak dia, apakah dia hendak salat Jumat bersama kaum muslimin ataukah dia memilih untuk salat zuhur di rumahnya. Hadis yang kedua, hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud, Ibn Majah, Ibn Jarud, dan Al-Baihaqi. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala." Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ijtama'a fi yawmikum hadha 'idan. Faman syaa'a ajza'ahu min al-jum'ati. Wa inna mujammi'un." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berkumpul di hari kalian ini dua Id. Maka siapa yang berkehendak, yakni ajza'ahu min al-jum'ah, maka salat Idnya yang dilaksanakan di pagi hari mencukupkan untuk dirinya tidak mendatangi salat Jumat. Ya, barang siapa menghendaki untuk salat zuhur, ya, maka salat Id yang ditunaikan di pagi hari telah mencukupi dari salat Jumat. Wa inna mujammi'un. Adapun kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan melaksanakan salat Jumat. Baik, ini dua hadis yang insya Allah memberikan gambaran kepada kita, ya, tentang apa yang dilakukan oleh seorang muslim ketika hari Id jatuh di hari Jumat. Kemudian yang ketiga, tanbih bagi kita semua, kita sudah masuki, mungkin merasakan aroma kemarau, yang salah satunya, ya, air juga debitnya semakin berkurang, kemudian mulai banyak debu dan biasanya pada kondisi yang demikian ya, jadi sebab yang Allah tetapkan jadi munculnya penyakit-penyakit yang terkait dengan gangguan pernafasan ya, maka yang memungkinkan untuk bisa berbekal masker atau yang semisalnya ya, dalam rangka untuk menempuh sebab ya, lakukan ini. Kemudian yang lebih diwaspadai lagi terkait dengan bahaya kebakaran ya, masyaallah assalamu alafiyah, dan kita ya qadarullah ya, daerah tempat kita tinggal ya sulit untuk dijangkau mobil pemadam kebakaran, sehingga tentunya kewaspadaan kita harus lebih ya, sebelum datang musibah kita semua berharap untuk Allah tidak menguji dengan musibah tersebut, maka kita menempuh sebab-sebab dan kehati-hatian, termasuk diantaranya anak-anak kita ya, mungkin sebagian yang sudah mulai banyak aktivitasnya terkadang bermain korek api ya, ada yang bakar-bakar di belakang rumah, ada kebun di belakang rumah ya, yang daun-daunnya mengering dibakar seperti kejadian belum lama ini. Ini hal yang harus diwaspadai, termasuk memberikan arahan atau bimbingan kepada anak-anak juga bagi ummahat untuk waspada, karena bisa saja penyebab kebakaran itu datang dari dapur ya, diantaranya mungkin menghangatkan sayur ya, terlalaikan karena ngurusi anak, ataupun ya tertidur karena sudah kecapean aktivitas ya selama siang hari. Maka jika badan ya sudah demikian lelah, asan yang semisal tadi ya, jangan dipaksakan, lebih baik korban sayur 3.000 daripada rumah habis. Kemudian juga bagi ikhwanuna yang memiliki warung, kalau ada anak-anak kita yang belanja korek api, sering hampir tiap hari beli korek api, ini diwaspadai, jangan-jangan itu bukan disuruh oleh orang tuanya, tetapi untuk kegiatan bakar-bakar tadi. Baik. Ada pertanyaan, jika dua id berkumpul untuk penyelenggaraan salat Jumat, sebaiknya mengadakan atau tidak? Ya. Dari hadis Abi Hurairah tadi, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ulil amri, ya beliau ya mengadakan seperti itu. Adapun terkait dengan kita di negeri ini yang urusan pelaksanaan salat Jumat dan yang semisalnya terkait dengan kemakmuran masjid, ini diserahkan kepada takmir ya, bukan dari keputusan pemerintah langsung, kembali kepada takmirnya dalam hal ini. Dan ada asar dari Abdullah ibn Az-Zubair ketika beliau menjadi penguasa di Makkah, dan bertepatan ketika itu Id jatuh di hari Jumat juga. Ya, beliau ya sebagai penguasa tidak keluar, sementara kaum muslimin sudah ya sebagian mereka menunggu di masjid. Kemudian hal tersebut disampaikan kepada sebagian muslimin kepada Ibnu Abbas, yang Ibnu Abbas ketika itu ada di Taif. Ya, diceritakan tentang apa yang dilakukan oleh Abdullah ibn Az-Zubair, tidak keluar di hari Jumat untuk yakni menegakkan salat Jumat, padahal beliau seorang penguasa ketika itu. Maka Ibn Abbas mengatakan qad asabas sunnah, ya, dia telah menepati sunnah. Dari sini, ya, yang menjadikan sebagian ulama berpendapat, ya, dalam masalah ini kembali kepada, ya, ijtihad dari penguasa. Ya, ijtihad dari penguasa. Adapun bagi mujtama, masyarakat, ya, sebagaimana yang diberikan pilihan oleh Nabi SAW, siapa yang mencukupkan dengan salat idnya, maka dia cukupkan itu, dia melaksanakan salat zuhur di rumah. Adapun yang mendatangi salat Jumat, ya, jika di sana ada masjid yang menegakkan salat Jumat, dia bisa mendatanginya kalau dia memilih untuk melaksanakan salat Jumat. Wallahu a'lam. Qala al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Najdi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, وتنشر الدواوين فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. Dan akan disebar ad-dawawin, yani as-suhuf, suhuful a'mal, lembaran catatan amalan. فآخذ كتابه بيمينه, maka di antara manusia ada yang mengambil kitabnya dengan tangan kanannya. Wa akhidun kitabahu bishimalihi, dan ada di antara mereka yang mengambil kitabnya dengan tangan kirinya. Ini perkara berikutnya yang ditegaskan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang beliau yakini dengan apa yang datang dari Al-Kitab dan As-Sunnah tentang akan dibagi-bagikannya catatan amalan kepada para pemiliknya. Qala Asy-Syarih Al-Allamah Al-Syeikh Zaid Ibn Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali Rahimahullahu Ta'ala. Min jumlati i'tikadi salafi wa atba'ihim wujubul imani binashri as-suhufi wa tatayuriha fil aidi yawmal qiyamah. Dari sejumlah keyakinan as-salaf dan para pengikut mereka adalah wajibnya beriman dengan akan disebarkannya as-suhuf, lembaran-lembaran catatan amalan. Wa tatayuruha fi aidi fil aidi yaumal qiyamah, dan akan berterbangannya lembaran-lembaran catatan amalan tersebut di tangan-tangan manusia nanti pada yaumul qiyamah. Wa kullun ya'khudhu sahifatahu allati amlaha fi hayatil 'amali 'ala al-kiramil katibina alladhina qala Allahu 'azza wa jalla 'anhum wa inna 'alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Masing-masing akan mengambil sahifahnya, lembaran catatan amalannya. Allati amlaha, yang dia telah mengimlakannya, ya, dengan apa yang dia ucapkan dan apa yang dia perbuat, ya, dia imlakkan itu untuk dicatat oleh para malaikat. Jadi sadar atau tidak, ya, kita dengan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita perbuat telah mengimlakkan, imlak apa, mendiktekan, untuk dicatat oleh para malaikat dengan apa yang muncul dari kita. fi hayatil amal, di kehidupan amalan, ya, di kehidupan dunia ini. Alal kiramil katibin, kepada para malaikat yang mulia yang bertugas untuk menulis amal-amal manusia. Alladzina qala Allahu azza wa jalla anhum, yang Allah azza wa jalla telah memberitakan tentang mereka. Wa inna 'alaikum lahafizin, dan sesungguhnya atas diri-diri kalian lahafizin, benar-benar ada para malaikat yang menjaga, mencatat, ya, amal-amal kalian. Kiraman katibin, mereka itulah para malaikat yang mulia yang bertugas untuk mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, di mana mereka benar-benar mengetahui apa saja yang kalian lakukan. Tidak ada yang luput dari catatan para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang Allah tugaskan ini. Di dalam surat Qaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Tidak ada yang terlepas dari ucapan, apa yang keluar dari lisan ini, kecuali di sisi hamba tadi ada malaikat yang senantiasa, ya, mengawasi, tidak luput dari pengawasannya, dan dengan cepat mencatatnya. Tidak ada yang luput dari catatannya. Jika kita menyadari hal yang demikian dan betapa seringnya kita lalai, maka hendaknya, ya, kita berupaya untuk tidaklah berucap, tidak pula berbuat kecuali perkara yang akan membahagiakan kita di kehidupan kelak. Kemudian, haulai al-umana'u humul ladzina dawwanu as-sahifata aqwalan wa af'alan zahiratan wa batinatan. Mereka itulah para kepercayaan Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka itulah yang mentadwin, yakni mencatat, menulis, ya, di dalam as-sahifah, lembaran-lembaran catatan amalan kita. Aqwalan wa af'alan, hal-hal yang sifatnya ucapan-ucapan, demikian juga perbuatan-perbuatan kita. Zahiratan wa batinatan, yang tampak, demikian pula yang tersembunyi. Semuanya dicatat dan semuanya nanti akan ditunjukkan kepada para pelakunya. Wahia mustansakhatun minal lawhil mahfuzi alladhi qala Allahu azza wa jalla fihi hadha kitabuna yantiku alaykum bil haqq inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Sahifah atau lembaran catatan amalan merupakan mustansakhah, yakni hasil, yakni nas, yakni salinan, ya, dari apa yang telah tercatat di dalam Al-Lawhul Mahfuz. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentangnya, hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq, inilah kitab kami yang berbicara tentang kalian dengan benar. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun, sesungguhnya kami mencatat kembali, ya, dengan apa yang kalian lakukan sebagaimana hal tersebut yang telah tertulis di dalam Al-Lawhul Mahfuz. Kata Al-Syeikh Al-Allamah Zaid Al-Madkhali, wal-istinsakhu la yakunu illa min aslin. Dan namanya istinsakh, yani menyalin, tidak akan terwujud kecuali dengan mengambil dari aslinya. Jadi ada aslinya. Ya, ada yang menjadi sumbernya. Wal aslu huwal imamul mubin alladhi huwal lawhul mahfuz alladhi qala Allahu fihi wa kull shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan yang menjadi asal, yang menjadi sumber adalah al-imamul mubin, yakni al-lawhul mahfuz, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman tentangnya, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu kami jaga, kami catat di dalam imamul mubin, yakni dalam al-lawhul mahfuz. Allah subhanahu wa ta'ala menuliskan padanya segala sesuatu, tidak ada yang terluput, ya, dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Allah, kepada Al-Qalam untuk menulisnya, dan semua adalah perkara yang telah diilmui oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya yang maha sempurna. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa huwa dalilun ala kamali ilmi Allah subhanahu wa ta'ala wa ihatatihi bi jami'i makhlukatihi حيث قدر في الأزل الخير والشر وأصحاب الجنة وأصحاب النار وما هم عاملون في حياة العمل ووكل بهم كراما كاتبين يكتبون أعمالهم فتأتي مطابقة لما كتب في اللوح المحفوظ. Dan ini sebagai dalil yang menunjukkan akan kemahasempurnaan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala dan liputan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala terhadap seluruh makhluknya. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan fil azal, pada waktu yang terdahulu, al khaira wa syar, adanya kebaikan dan kejelekan. Allah takdirkan terjadinya keimanan dan kekufuran, terjadinya ketaatan dan maksiat, terjadinya nikmat dan musibah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga menakdirkan, menetapkan adanya di antara hambanya akan menjadi penghuni jannah dan akan menjadi penghuni neraka. Dan apa yang akan dilewati oleh mereka dari amal-amal mereka di kehidupan dunia, di kehidupan yang di sana merupakan tempat untuk beramal. Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan fil azal, dan mereka di kehidupan ini berjalan sebagaimana yang telah tertulis di dalam al-lawhul mahfuz tanpa bergeser sedikit pun. Wa wakkala bihim kiraman katibin, dan Allah subhanahu wa ta'ala menugaskan, ya, terhadap mereka para hamba ini untuk mencatat amal-amal mereka. Jadi para malaikat pencatat amal, yaktubuna a'malahum, di mana mereka para malaikat tersebut mencatat amal-amal para hamba ini. Fata'ti, di mana catatan yang ditulis oleh para malaikat tersebut dari apa yang dilakukan oleh para hamba itu, dari amalan kebaikan ataupun amalan kejelekan, mutabaqatun lima kutiba fil lauhil mahfuz, betul-betul persis tepat seperti apa yang telah tertulis di dalam al-lawhul mahfuz. Ini semua menunjukkan akan kemahasempurnaan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Amana bidzalika atba'ur rusuli, beriman dengan perkara yang demikian para pengikut para rasul. Wa ankaral murtabuna alladzina lam yuqaddirullaha haqqa qadrihi. Adapun orang-orang yang ragu, ya, orang-orang yang tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar pengagungan, mereka mengingkari yang demikian. Wastab'adu ayyakunal amru kadzalik, dan mereka menganggap mustahil ya, jika urusannya seperti itu. Wabarra'allahu al-mu'minina min i'tiqadihim al-fasid, dan Allah Subhanahu wa taala melepaskan orang-orang yang beriman, membebaskan mereka dari keyakinan-keyakinan orang-orang yang ragu tersebut, keyakinan yang merusak. Allah Subhanahu wa taala membersihkan orang-orang yang beriman dari apa yang diyakini oleh orang-orang yang ragu terhadap kemasempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Fa innal mu'minina la yashukkuna wa la yataraddaduna abadan. Karena sungguhnya orang-orang yang beriman, mereka tidaklah ragu dan tidak pula bimbang selama-lamanya. Bal yu'minuna bi anna Allah qad faragha min kulli syai'in. Bahkan mereka beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala telah selesai urusannya di dalam penetapan segala sesuatu. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Ibn Abbas, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, bahwa pena-pena pencatat takdir telah diangkat dan tinta-tinta yang dicatat dengannya takdir telah kering. Sudah selesai perkaranya. Wa annal a'mala ta'ti wifqa ma qaddarallahu azza wa jall wa qada wal jazaa'u 'alal a'mali min jinsiha. Bahasanya amalan-amalan yang akan dilakukan oleh manusia, ta'ti, akan datang wifqa ma qaddarallahu azza wa jalla wa qada. Bahwa benar-benar amalan yang akan dilakukan oleh manusia sesuai persis seperti apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal dan telah diputuskan olehnya. Wal jazaa'u 'alal a'mali min jinsiha, sedangkan balasan terhadap amalan-amalan itu sesuai dengan jenisnya. Fa ahlus salihati, maka mereka orang-orang yang menempuh amalan-amalan salih, fi raudhatil jannat, mereka berada di taman-taman surga, taman-taman jannah. Ini balasan yang akan mereka dapatkan dengan sebab ketaatan mereka. Dengan sebab ketaatan mereka, bukan dari nilai ketaatan mereka, tetapi dengan sebab ketaatan mereka. Karena kalau mau dinilai ketaatan kita dengan nikmat-nikmat Allah yang sifatnya jasmaniyah saja, maka ketaatan kita itu tidak bisa untuk menyimbangi nikmat Allah. Wa ahlus sayyiat, sedangkan ahlus sayyiat, mereka orang-orang yang melakukan amalan kejelekan, wal khati'at, dan melakukan berbagai dosa dan kesalahan, ahatat bihim khati'atuhum, maka dosa-dosa mereka, ya, kesalahan-kesalahan mereka mengelilingi mereka, ya, dipenuhi dengan berbagai macam dosa dan kemaksiatan yang ada pada catatan amalan mereka, yang ada di kanan dan kiri mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala ya kumpulkan manusia di mahsyar, fahasbuhum jahannam wa bi'sal masir, maka cukup bagi mereka para pelaku kejelekan tersebut jahannam sebagai tempat kembali mereka, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ini yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Wallahu ta'ala alam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.